Sendiri, kamu tidak dapat memanjat. Kamu cuma dapat meloncat-loncat. Coba lihat aku. Aku dapat berjalan. Aku dapat meloncat. Dan aku pintar memanjat. Makananku pun beraneka macam. Lebih banyak daripada kamu. Sudahlah. Kamu terima saja makan nyamuk. Pisang itu makananku, bukan makananmu. Halo insan edukasi, apa kabar kalian hari ini? Baik-baik bukan? Kembali Paman Dongeng hadir menghibur kalian melalui acara Dongeng di Radio Edukasi BPMR Yogyakarta. Kali ini, Paman Dongeng akan menceritakan kisah menarik dengan judul Monte si Monyet Licik. Anak-anak sekalian, kisah ini terjadi di pinggir sebuah desa, di mana di sana terdapat hamparan sawah dengan padi yang menghijau dan sungai yang mengalir di tengahnya. Di dekatnya masih terdapat pohon-pohon besar nan lebat. Disitulah hidup seekor monyet yang biasa dipanggil Monte dan seekor katak. Monyet dan katak, mereka berdua bersahabat. Meski begitu, sering pula mereka berselisih pendapat. Siang itu angin berhembus sepoi-sepoi. Monte duduk di dahan sambil terkantuk-kantuk. Tiba-tiba perutnya berbunyi keroncongan dan dia merasa lapar. Ia membayangkan betapa enaknya bila makan buah-buahan nan segar. Lalu ia pun bergegas pergi untuk mencari buah-buahan. Segera ia meloncat dari satu pohon ke pohon berikut. Pohon itu terletak di pinggir sawah milik Pak Tani. Sesampainya di pohon mangga milik Pak Tani, Monte langsung memetik buah yang sudah masak. Ternyata Pak Tani masih berada di sawahnya. Tentu saja Pak Tani melihat kejadian itu dan ia pun berteriak, "Hei Monte, jangan mengambil manggaku. Pohon itu aku yang nanam. Ku tanam di atas tanahku sendiri. Dan aku pula yang merawatnya. Sekarang sembarangan kamu mengambilnya ya. Tidak mau bekerja keras. Maunya ikut memetik buahnya. Dasar, monyet tidak tahu diri. Pergi sana." Teriakan Pak Tani tidak dihiraukan sama sekali oleh Monte. Ia malah memanjat makin ke atas. Karena di atas buahnya banyak yang sudah masak. Monte mengambil mangga sebanyak-banyaknya. Sebagian langsung dimakan, sebagian lagi dijatuhkan karena ia tidak sanggup membawanya. Pak Tani dibuatnya tidak berdaya. Melihat hal itu, Pak Tani makin geram. Kali ini bukan hanya teriakan di tempat, tetapi Pak Tani langsung mendatangi pohon itu. Diancamnya Monte dari bawah. Turun kamu monyet! Ayo turun sekarang! Sebelum aku bertindak lebih keras lagi kepadamu. Nyet! Turun! Pak Tani membentak monyet, karena memang monyet sudah kelewat batas. Meski demikian, Pak Tani tetap berbelas kasih pada monyet. Diberikannya mangga yang sudah terlanjur dipetik monyet, dan dibiarkannya mangga itu dibawa olehnya. Tidak lupa ia pun menasihati monyet. Ini, yang sudah kau jatuhkan kau bawa saja. Kali ini aku tidak memukulmu lagi, tapi ingat, jangan mencuri lagi. Nah, kalau kau tetap mencuri terus seperti ini, kau akan kukurung nanti. Tindakanmu mencuri itu kan sama dengan mengambil hak milik orang lain yang bukan milikmu sendiri. Mestinya kamu belajar. Orang itu sudah bersusah payah menanam supaya menikmati hasilnya. Kamu tidak mau berusaha, tahu-tahu menikmati hasilnya. Kalau kau ingin makan buah-buahan, bekerja dan berusahalah dengan baik. Tanam pohon supaya kamu punya buah. Mendengar nasihat Pak Tani, monyet hanya mengangguk-anggukkan kepala. Beberapa mangga yang diberikan oleh Pak Tani segera ia bawa masuk ke dalam hutan. Rupanya peristiwa itu dilihat oleh monyet-monyet temannya yang lain. Ketika Munte masuk ke hutan sambil membawa mangga, ia diolok-olok oleh temannya. Ia dikatakan sebagai si serakah, si rakus, tukang makan, dan lain sebagainya. Monte hanya bisa terdiam malu. Sedikitpun ia tidak menanggapi, karena memang kenyataannya seperti itu. Dan ia pikir, lebih baik segera pergi makan buah mangga pemberian Pak Tani, daripada menanggapi olokan teman-temannya. Sambil memakan mangga, ia terngiang kata-kata Pak Tani yang tadi memarahinya. Dan Monte juga selalu teringat ketika dulu ia dipukuli Pak Tani. Bulu kuduknya berdiri saat ingat ketika ia dipukuli sehabis mencuri pisang dan mangga di kebun Pak Tani. Berarti nasihat Pak Tani kali ini sungguh mengena. Tetapi sebenarnya yang membuat ia ingat dan tidak akan mengulang lagi bukanlah bentakan atau pukulan Pak Tani, melainkan justru kebaikan hati Pak Tani. Karena kali ini ia tidak dipukul, tetapi hanya dinasihati dan justru diberi buah mangga. Kini ia berketetapan hati untuk setiap kali merasa lapar, tidak mencuri di tempat Pak Tani lagi. Monte memang tubuhnya tambun, gemuk karena makannya banyak. Karena itu, ia mudah sekali merasa lapar. Pada suatu kali, Monte duduk melamun sendirian menikmati sepoi-sepoi angin di siang hari. Tak terasa ia mengantuk, lalu tertidur di atas dahan pohon yang besar. Lama sekali Monte tertidur, hingga melewati saat makan siangnya. Ketika ia terbangun, seperti biasanya, perutnya terasa lapar. Kali ini dia benar-benar teringat nasihat dan kebaikan Pak Tani. Ia hendak ke kebun Pak Tani meminta mangga dan pisang. Tetapi sayangnya, kali ini sedang tidak musim. Dengan wajah yang penuh belas kasihan, Monte kemudian berpikir bagaimana cara mendapatkan makanan tanpa menerima amarah orang lain. Maka ingatlah ia pada sahabatnya. Ah, lebih baik aku mencari sahabat karibku. Mudah-mudahan ia dapat membantuku. Ia kemudian turun dari pohon dan berjalan mencari katak sahabat karibnya. Setibanya di pematang sawah, sambil bernyanyi ia memanggil sahabat karib tersebut. Pong keti pong ti pong pong pong, pong keti pong pi pong pong pong. Hehehehe, katak sahabatku, mengapa engkau sudah lama tidak muncul? Ini sahabatmu datang. Pung ketipang ti pung pung pung. Pung ketipang ti pung pung pung. Aku rindu sekali padamu lho. Ayo, muncullah kata. Aku datang. Pung ketipung ti pung pung pung. Mendengar nyanyian tersebut, kata segera muncul sambil bernyanyi. Kung kung kung kong teot. Kung kung teot, kung kung teot, tap kung teot, kung kung teot, kung kung teot. Ini aku kata sudah datang. Aku juga rindu padamu, Monte. Ah, bagaimana aku muncul? Kalau kamu sendiri juga tidak pernah muncul. Teot. Kedua binatang tersebut kemudian berbincang-bincang untuk melepaskan kerinduannya. Namun rupanya monyet sudah tidak tahan lagi menahan rasa laparnya. Pada kesempatan itu juga, monyet menyampaikan rencananya. Ah, kata sahabatku, bagaimana kalau kita bekerja sama untuk menanam buah-buahan? Wah, kung. Saya setuju saja, Nyet. Kung. Tetapi buah apa yang paling enak dan paling mudah ditanam ya? Kung. Katak pun menjawab. Munte segera memberi saran. Ah, lebih baik kita menanam pisang saja. Bibitnya mudah didapat. Cara menanamnya pun mudah. Bagaimana menurutmu kata? Begitulah kebiasaan Monte kalau mengajukan pendapatnya dan sekaligus meyakinkan kata sahabatnya. Kung-kong. Baiklah, saya akan mencari bibitnya. Biasanya banyak batang pohon pisang yang hanyut di sungai itu. Mari kita pergi ke tepi sungai untuk mencari bibitnya. Kung kong. Jawab katak sambil mengajak monyet. Mereka pun kemudian pergi ke tepi sungai sambil terus berbincang-bincang dengan akrabnya. Sesampainya di tepi sungai, mereka bermain-main sambil menunggu bila ada batang pisang yang hanyut. Tak lama kemudian, ada sebatang pohon pisang yang hanyut. Nah, itu dia, ada batang pisang yang hanyut. Teriak kata, sambil menunjuk batang pisang yang terhanyut di sungai. Kata yang pandai berenang langsung menahan laju batang pisang. Namun berhubung tubuhnya terlalu kecil untuk menahan batang pohon pisang, maka diarahkannya batang itu ke hadapan monyet, supaya monyet bisa menariknya. Ah, mari kita seret ke tepi saja. Arahkan lagi padaku kata. Ya. Lebih dekat. Nah, miring gini. Nah, gitu kan enak nariknya. Mereka terjun ke sungai dan beramai-ramai menyeret batang pisang ke tepi sungai. Tetapi monyet tidak sampai ke tengah sungai karena dia memang tidak pandai berenang. Sesampainya di tepi, mereka angkat batang pisang itu ke daratan. Kali ini mereka baru mendapatkan satu batang pohon pisang. Mereka pikir akan lebih baik jika ada dua batang pohon pisang, supaya masing-masing bisa menanam satu batang pohon pisang. Maka mereka pun menunggu kalau-kalau ada batang pisang kedua yang hanyut. Tetapi rupanya penantian mereka sia-sia belaka. Ah, menunggu itu membosankan ya, kata monyet sambil menggerutu. Katak pun menjawab gerutuan monyet. Ya, kalau begitu besok saja kita kesini lagi. Kita tunggu bila ada batang pisang yang hanyut lagi. Tetapi batang pertama ini untukku saja ya. Katak berkata demikian sambil terus memegangi batang pisang. Ah, jangan curang, Pak. Ini kan milik kita berdua. Daripada menunggu sampai besok, sebaiknya kita bagi saja batang pisang ini sekarang. Baiklah. Sekarang kita potong saja batang pohon pisang ini menjadi dua. Kamu bagian bawah, sedang aku bagian atas. Ah, kamu curang lagi. Yang dapat berbuah kan bagian atas. Nah, aku itu sedang sangat memerlukan buah itu. Nanti toh pada waktunya bagian bawah juga berbuah. Sudahlah. Yang atas itu untukku, yang bawah untukmu. Kata monyet sambil terus membujuk katak. Akhirnya dengan penuh pengertian, katak pun menerimanya. Kungkong. Baiklah. Kita kan sahabat. Kungkong. Seorang sahabat haruslah saling mengerti dan saling menolong. Tidak boleh bertengkar hanya karena perkara kecil. Sudahlah, bawalah bagian atas dan aku bagian bawah. Kungkong. Mereka akhirnya membawa bagian masing-masing. Monte membawa batang pisang bagian atas, dan Katak membawa pohon pisang bagian bawah. Setiap bulan sekali, Monte mengunjungi Katak. Mereka saling menanyakan tanaman masing-masing. Bagaimana tanaman pisangmu, Tak? Hah? Hah? Bagaimana tanaman pisangmu itu loh? Oh, lihat saja itu. Subur bukan? Tanamanku sangat subur. Daunnya begitu lebat. Jawab Katak sambil menunjukkan tanamannya. Ah, bagaimana dengan tanamanmu, Nyet? Tanya Katak lebih lanjut. Namun Munte menjawabnya dengan penuh kebohongan. Wah, tanamanku juga demikian lebat dan subur. Bahkan sudah berbuah dan buahnya besar-besar. Monyet berbohong karena tanamannya sudah mati. Mereka pun kemudian terus berbincang sambil bergurau. Setelah selesai, monyet kembali ke hutan. Pada kunjungan berikutnya, ternyata buah pisang yang ditanam Katak sudah masak. Tetapi Katak tidak dapat memetiknya karena ia tidak dapat memanjat pohon pisang tersebut. Maka Katak pun meminta bantuan monyet yang kali itu sedang berkunjung. Nyet, tolong petikkan pisangku yang sudah masak itu, Nyet. Kungkong. Permintaan Katak langsung ditanggapi monyet dengan senang hati. Wah, dengan senang hati tak. Kalau begitu mari kita bergegas ke sana. Aku akan langsung memanjatnya dan kupetikkan untukmu. Sesampainya di tempat pohon pisang, monyetlah yang paling tidak sabar karena melihat buah pisang yang tampak menguning. Monyet pun segera memanjat pohon pisang itu. Dan begitu sampai di atas, segera ia memetik dan mencoba memakannya. Wah, ini pisangmu belum masak benar tak? Baru setengah matang. Pisang yang sudah menguning itu dikatakannya masih setengah matang. Entahlah apa yang ada di pikiran monyet. Dari atas sambil makan pisang, monyet terus berteriak meyakinkan Katak yang sedang menunggu di bawah. Katak pun tidak terima. Ia membalas berteriak dari bawah. Hei, Nyet, jangan kau makan sendiri. Cepat petikkan sesisir untukku. Iya, nanti dulu. Aku belum selesai mencoba memilih mana yang sudah siap dimakan, mana yang belum. Nih, aku sedang milih-milih nih. Ya, sabar loh, sabar. Kau pasti ku beri nanti. Sementara itu, monyet di atas terus-menerus makan pisang itu satu demi satu. Setiap Katak memintanya, ada saja jawaban monyet. Sesisir pun Katak tidak mendapatkan bagian. Bukannya pisang yang diberikan Katak, tetapi malah kulitnya yang dilemparkan ke bawah. Kali ini monyet benar-benar lupa diri. Ia tidak peduli dengan Katak yang menunggunya di bawah. Sudah begitu, masih tega-teganya mengatai Katak dengan kata-kata yang melecehkan. Ah, kamu lebih baik makan kulitnya saja, tak? Nih, bagianmu, terimalah. Katak berang karena terus dilecehkan oleh monyet. Ia pun berkata dalam hati untuk memberikan pelajaran kepada monyet yang serakah tersebut. Baiklah, habiskan saja pisangku. Aku sudah tidak berminat lagi. Aku sudah kenyang makan nyamuk. Makanan utamaku kan nyamuk, bukan pisang seperti makananmu. Kata-kata dalam hati untuk menghibur diri. Monyet semakin semena-mena. Dia semakin melecehkan kata. Salahmu sendiri, kamu tidak dapat memanjat. Kamu cuma dapat meloncat-loncat. Coba lihat aku. Aku dapat berjalan. Aku dapat meloncat. Dan aku pintar memanjat. Makananku pun beraneka macam. Lebih banyak daripada kamu. Sudahlah. Kamu terima saja makan nyamuk. Pisang itu makananku, bukan makananmu. Monyet mengatakan demikian dengan nada yang congkak. Katak semakin dibuatnya kesal dan marah. Dasar monyet serakah. Sudahlah, tidak usah banyak bicara. Cepat habiskan saja pisangku. Sebentar lagi batangnya akan kutebang. Ucapan katak tidak sekedar gertakan belaka. Selesai berbicara demikian, katak mulai menebang batang pohon pisangnya. Sementara monyet terus mempercepat makannya. Karena tubuh katak demikian kecil, maka dia sangat pelan menebang pohon. Monyet malah menikmati goyangan batang pohon pisang yang sedang ditebang katak. Tak terasa monyet mulai kenyang dan mulai mengantuk. Kali ini monyet benar-benar tidak dapat menahan rasa kantuknya. Batang pohon pisang yang bergoyang dan akan roboh justru dirasanya sebagai ayunan yang menina bubukkan. Akhirnya monyet terjatuh bersamaan dengan robohnya batang pisang. Perutnya terkena ujung pohon kayu kering yang runcing dan badannya tertimpa batang pohon pisang. Monyet pun pingsan akibat makan buah pisang secara berlebihan. Nah, insan edukasi, demikianlah tadi kisah Monte si monyet licik. Menarik bukan? Syukurlah kalau kalian merasa terhibur dengan kisah Paman Dongeng tadi. Kita bisa belajar dari kisah tadi, yaitu tidak ada gunanya kita menjadi orang yang serakah. Karena keserakahan bisa mengakibatkan kesulitan atau musibah pada diri kita sendiri. Baiklah, insan edukasi, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam acara dongeng di Radio Edukasi PPMR Yogyakarta. Esok kita akan jumpa lagi pada acara dan waktu yang sama. Ingat, tetaplah rajin belajar, hormati orang tuamu, sayangi kakak adik, dan siapa saja yang kalian jumpai. Sampai jumpa!